jauhku sendiri. Surut langkahku semakin terasa. Cobakan hidup bermakna. Sekilas tampak harapan, secepat itu pun hilang. Seandainya aku dapat tegakkan wajah menatap tantangan tak kunjung jera. Belum sampai waktunya terungkup pada bayangan semata. Hidup tak bercita-cita, sekilas tampak harapan, secepat itu pun hilang. Wajah menata tantangan tak kunjung jera. Tiada mampu ternyata hapuskan keraguanku, dan kembali ku kini dalam kesunyianku. Sekilas tampak harapan.